Mitra Bisnis, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan berencana menerapkan sistem nomor polisi genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan sistem itu, nantinya nomor genap hanya akan diperbolehkan beroperasi pada hari-hari tertentu. Begitu pula sebaliknya. Sudah bertahun-tahun Pemda DKI dan Polda Metro mencari solusi mengurangi kemacetan Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda mengenai rencana itu? Sebenarnya strategi ini untuk sementara bisa jalan ya Mas ya, tetapi secara keseluruhan ini tidak akan efektif untuk jangka panjang. Nomor kendaraan itu kita tahu melekat di semua kendaraan. Sebenarnya bukan nomornya yang bermasalah, tetapi volume kendaraan yang sudah overpopulasi untuk di Jakarta. Karena kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 itu lahir terus, tapi tidak ada yang mati, tidak ada kuburannya. Nah, sebenarnya inti volume overpopulasi daripada kendaraan ini adalah tidak adanya pembatasan, baik dari sisi umur khususnya. Hanya di Jakarta, hanya di Indonesia, kendaraan 20 tahun masih bisa jalan di kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta. Negara lain nggak ada. Ada pembatasan. Di Singapura kalau nggak salah 7 apa 10 tahun. Itu di scrap. Nah, konsep plat nomor ganjil dan genap sementara boleh. Ya, tetapi tidak menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Alangkah idealnya kalau ada pembatasan, yang saya berpikir adalah dari sisi usia kendaraan, yang kalau 10 tahun itu bisa dikirimkan mungkin di daerah Papua, dikirimkan mungkin di daerah Ambon. Nah, di sana akan hidup. Dengan adanya kendaraan, infrastruktur pasti akan kebangun. Jadi, yang paling utama adalah pembatasan dari volume kendaraan itu sendiri. Yang kalau dilihat dari industri otomotif, mereka tidak akan peduli soal itu. Yang penting jualannya rame. Dan ini integrasinya adalah penyediaan publik transportasi, Mas. Saya yakin kita semua masyarakat Jakarta tidak akan mau menyupir sendiri atau membawa motor sendiri kalau kendaraan umum itu layak untuk digunakan. Baik dari infrastrukturnya, baik dari kenyamanannya, masyarakat pasti akan memilih itu. Baik dari connecting feedernya, sekarang kan enggak. Gitu. Jadi ini harus dipecahkan bersama, integrated, dan juga bukan cuma Pemprov DKI, tetapi Pemprov penopang seperti Jawa Barat, di situ ada Bekasi, dan juga Banten, di situ ada Tangerang. Ini harus duduk bersama. Tanpa itu, hanya partial solution yang akan kita hadapi. Pembatasan volume yang mungkin bisa dilalui, dijalankan itu dari usia kendaraan. Ini salah satu solusi yang saya pikir. Dan ini bukan soal bisa nggak bisa ya, tapi mau apa nggak mau gitu. Semua stakeholder masyarakat transportasi kita, efeknya ke masyarakat luas gitu. Saya kasih contoh Mas ya yang paling real. Busway ya. Busway itu memang cukup efektif. Cita-citanya cukup efektif. Tapi ternyata busway itu hanya memindahkan penumpang dari Metro Mini, dari Kopaja, dari angkot. Ya, karena harganya cukup terjangkau dan ber-AC. Ya, tetapi sebenarnya sasaran dari busway itu adalah pengemudi pribadi kan, untuk bisa pindah ke busway. Tapi ternyata kan nggak jalan masalah itu. Masyarakat saya yakin akan rela untuk membayar lebih untuk public transportation selama proper jadwalnya, feedernya, schedule-nya, dan kenyamanannya. Masyarakat akan rela itu. Jadi Pemprov nggak usah khawatir ini masyarakat tidak akan mampu bayar nggak. Dibanding kerugian kita menyopir dengan kemacetan yang unpredictable ya, sudah bisa 3-4 jam di jalan raya, di luar banjir ya. Kalau banjir itu bisa 6-7 jam stuck. Kerugiannya luar biasa. Yang paling utama adalah pastinya tingkat stres pengemudi ya atau penumpang. Yang kedua adalah bukan cuma pemborosan BBM, tetapi dampak dominonya besar sekali. Spare part. Ini nggak diperhitungkan sama pemerintah, semuanya cuma bilang BBM. Akhirnya kuotanya nggak pernah cukup. Padahal besar sekali pemborosan di situ. Triliunan itu pemborosannya. Jadi mudah-mudahan Pak Gubernur, bukan cuma Pak Jokowi, tetapi Ibu Atut dan Pak Hendrawan dari Jawa Barat juga bisa duduk bareng-bareng. Tanpa itu nggak bisa. Karena ini connecting semua, Tangerang dan Banten semuanya lari ke Jakarta. Plat nomor itu cuma insidental solusinya, tidak bisa untuk jangka panjang. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Saya Wendy Lim.